إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ma'asyar al-muslimin wal-muslimat ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan insyaallah ta'ala pembahasan kita dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah karya Imam Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf al-ma'ruf bil Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Kita akan masuk untuk membaca hadis yang ke-9. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم رواه البخاري ومسلم. الإمام النووي mengatakan عن أبي هريرة diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah عبد الرحمن بن صخر yang nama aslinya adalah عبد الرحمن بن صخر رضي الله تعالى عنه semoga Allah meridainya. Qala Abu Hurairah berkata sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul saya telah mendengar Rasulullah bersabda ma nahaitukum anhu fajtanibuh apa yang aku larang atas kalian fajtanibuh maka jauhilah wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum dan apa yang aku perintahkan kepada kalian maka kerjakanlah semampu kalian fa innama ahlakal ladzina min qablikum karena sesungguhnya yang telah membinasakan orang-orang sebelum kalian kasratu masailihim terlalu banyak bertanya waktilafuhum ala anbiya'ihim dan penyelisihan mereka terhadap nabi-nabi mereka. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh dua imam besar, Imamul Bukhari dan Imam Muslim rahmatullahi alaihima. Nah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang ke-9 ini dibawakan oleh seorang sahabat yang mulia, sahabiyun jalil, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ya. Yang mana para ulama telah memperselisihkan siapa nama asli daripada sahabat Abu Hurairah. Ya. Tapi di sini Al-Imam An-Nawawi beliau merajihkan dan beliau lebih condong kepada nama asli Abu Hurairah adalah Abdurrahman ibn Sohr. Ya, Abdurrahman ibn Sohr. Ya. Adapun aslinya, para ulama telah memperselisihkan ada lebih daripada 30 nama. Ya. Yang diklaim nama aslinya Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu arwa. Namun yang paling masyhur dan yang dikuatkan oleh Imam Nawawi di sini, nama beliau adalah Abdurrahman ibn Sohr ad-Dawsi. Yang mana beliau ini asal muasalnya adalah dari Yaman, minal Yaman. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Abu Hurairah menyatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya telah mendengar Rasulullah bersabda. Nah, ini penegasan dari Abu Hurairah bahwa hadis ini langsung beliau dengar. Beliau mendengar secara langsung dengan telinga beliau bahwasanya Nabi alaihi salatu wasalam pernah bersabda yang berbunyi manahaitukum anhu fajtanibu, apa yang aku larang atas kalian, yakni segala sesuatu yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada umat muslim, baik itu yang laki-laki ataupun yang perempuan, fajtanibu, maka apa, jauhilah. Maka jauhilah, jangan dikerjakan, jangan dilakukan. Apa yang dilarang jangan diterabas. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Dan apa yang aku perintahkan kepada kalian maka kerjakanlah. Maka lakukanlah. Maka tunaikanlah mastata'tum. Semampu kalian, semaksimal apa yang kalian bisa. Kemudian Nabi alaihissalatu wassalam menghabarkan, fa innama ahlakal ladzina min qablikum, karena sesungguhnya telah membinasakan orang-orang sebelum kalian, yakni membinasakan umat-umat sebelum diutusin Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam, mencakup al-Yahud wa al-Nasara dan yang lainnya, adalah kathratu masailihim, terlalu banyak bertanya. Nah, ini qalifidin rahimani wa rahimakumullah, mengisyaratkan tentang kebiasaan daripada Bani apa? Israel, yang mereka ketika diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ketika mereka diperintahkan oleh Nabi dan Rasul yang diutus kepada mereka, mereka terlalu banyak bertanya. Yang akhirnya berakibat pertanyaan itu akan mempersulit dan menyulitkan mereka. Ya. Contohnya, Khalifidin Rahimani Warahimkumullah, adalah apa yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Baqarah. Dalam surat Al-Baqarah. Ini bagaimana ketika Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada Bani Israel untuk menyembelih seekor ya, sapi betina. Mereka bertanya, sapinya yang seperti apa? Ya. Kemudian warnanya yang bagaimana? Yang sebenarnya kalau seandainya dari awal mereka melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, itu akan mudah. Karena Allah perintahkan kepada mereka adalah menyembelih seekor sapi betina. Terserah yang bagaimana yang bisa untuk dilakukan. Namun Bani Israel bertanya. Dan terlalu banyak bertanya dengan pertanyaan yang tidak bermanfaat bagi mereka. Justru pertanyaan yang akan mempersulit mereka. Nah, kata Nabi SAW, sesungguhnya yang telah membinasakan umat sebelum kalian, di antaranya adalah yang membinasakan orang-orang al-Yahud wa al-Nasara, adalah karena mereka terlalu banyak bertanya, yang sehingga mereka akan kesulitan untuk menjalankan apa yang Allah perintahkan. Wakhtilafuhum ala anbiya'ihim. Dan yang kedua adalah sebab kebinasaan ya, orang-orang terdahulu adalah karena mereka menyelisihi apa yang disyariatkan oleh Nabi dan Rasul yang dikirimkan kepada mereka. Nah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Hadis ini hadis yang mulia, hadis yang memiliki sekian banyak faedah, sekian banyak pelajaran dan hikmah yang bisa untuk kita petik dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa arba. Yang pertama, ikhwan fillah wa akhwat fillah, barakallahu fikum, di antara faedah yang bisa untuk kita ambil dari hadis ini adalah wujubul kaffi amma naha anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam, kewajiban untuk menahan diri untuk tidak melakukan atau tidak melanggar apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kewajiban untuk meninggalkan apa yang Rasul larang. Kewajiban untuk meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah dan juga Rasulnya alaihi salatu wassalam. Ketika seseorang mengerti sebuah perbuatan adalah perbuatan yang haram, perbuatan yang terlarang, maka kewajiban seorang muslim itu adalah untuk menjauhinya. Karena Nabi mengatakan, manahaitukum anhu fajtanibu, apa yang aku larang atas kalian, maka apa? Ijtanibu, maka jauhilah. Jauhilah adalah ya, engkau ada di sebuah tempat dan larangan itu ada di sebuah apa? Tempat. Ya. Jangan mendekati larangan dari Rasul alaihi salatu wassalam. Semakin mendekat akan semakin mudah untuk tergelincir kepada apa yang dilarang oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Lihat ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Nabi alaihi salatu wassalam menggunakan kalimat ya fajtanibu, maka jauhilah. Dan Nabi alaihi salatu wassalam tidak menggunakan kalimat fatrukuh, maka apa, tinggalkanlah. Karena barakallahu fikum, yang namanya menjauhi itu akan lebih aman daripada apa, meninggalkan. Orang yang menjauhi sudah barang tentu apa, meninggalkan. Semakin jauh seseorang dari larangan, maka akan semakin aman daripada tergelinciran kepada apa yang dilarang oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Dan ini berlaku kepada seluruh larangan. Ketika seorang hamba Allah subhanahu wa ta'ala telah mengerti, telah belajar ilmu syariat, mengerti mana yang halal, mana yang haram, maka hendaknya dia berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan berusaha untuk bisa menjauhi apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua adalah annal manhiya anhu yashmalul qalila wal katsir, bahwasanya larangan di sini mencakup larangan yang sedikit ataupun larangan yang banyak. Larangan di sini mencakup yang sedikit ataupun yang banyak. Ketika Nabi alaihi wasallam mengatakan manahaitukum anhu fajtanibu, apa yang aku larang kepada kalian, maka jauhilah. Maka jauhilah. Jauhilah yang banyak ataupun yang sedikit. Misalnya, ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran telah menyatakan, wa ahallallahu al-bay'a wa harrama al-riba. Dan Allah telah halalkan kepada kalian al-bay', jual beli, wa harrama riba, dan mengharamkan riba. Nabi alaihi salatu wasallam telah mengatakan, "Nam la'anallahu akilar riba wa muqilahu wa syahidai." Allah telah melaknat orang yang memakan riba. Kemudian yang kedua, orang yang memberi makan apa? Riba. Orang yang menerima riba dilaknat, yang memberi riba juga dilaknat. Wa syahidaihi, dan dua basak sakinya. Ini mencakup riba seberapapun persennya. Baik itu persenannya besar atau persenannya kecil. yang ribanya ya 10% haram, yang ribanya 5% juga apa? Haram, bahkan yang ribanya 0,01% juga haram ya. Walaupun kecil ya persentase ribanya, namun karena itu adalah sebuah larangan daripada Rasul alaihi salatu wasalam, maka hukumnya tetap apa? Haram. Yang banyak haram, yang sedikit juga apa? Haram. Nah. Qalifitin rahimani wa rahimakumullah. Demikian juga ketika Rasul alaihi salatu wasalam melarang dari apa? Khamr. Minum khamr ya dalam jumlah yang banyak haram, dalam jumlah sedikit juga apa? Haram. Satu botolnya apa? Haram, satu sendoknya juga haram. Ya. Tidak bisa mengatakan ya saya minum khamr kan tidak sampai mabuk. Ya, ya cuma buat angkat-angkat badan dan paling saya cuma untuk menghormati teman, ya. Teman datang ya bawa minuman seperti itu enggak sampai mabuk kok. Saya cuma ngicipin saja. Tetap barakallahu fikum. Yang banyak haram, yang sedikit juga haram, ya. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ya tidak dibedakan yang banyak dan yang sedikit. Ketika itu sudah masuk pada ranah larangan Rasul alaihi salatu wasalam, maka tidak boleh untuk didekati. Nah. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, faedah yang berikutnya adalah annal kaffa ahwanu minal fi'l. Bahwasannya meninggalkan sesuatu itu lebih mudah daripada mengerjakan sesuatu. Ya. Bahwasanya meninggalkan sesuatu larangan itu hakikatnya lebih mudah dibandingkan mengerjakan sesuatu. Menjauhi larangan Allah dan Rasulnya itu lebih mudah, lebih ringan dibandingkan mengerjakan perintah Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Ya. Ada perintah, ada larangan. Syariat Allah dan Rasul itu ada perintah dan ada larangan. Nah, kalau dua hal ini dibandingkan antara perintah dan larangan dalam pengerjaannya, mengerjakan perintah itu jauh lebih susah, lebih sulit dibandingkan meninggalkan larangan. Ya. Sehingga kalau seseorang bisa untuk mengerjakan perintah Allah, ya, seharusnya dia juga bisa meninggalkan larangan Allah dan Rasul ya alaihi salatu. Karena di sini Nabi mengatakan, ya, manahaitukum anhu fajtanibu. Apa yang aku larang kepada kalian, maka jauhilah. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tu. Dan apa yang aku perintahkan kepada kalian, maka kerjakanlah. Belakangnya ada apa? Semampu kalian. Kerjakanlah semampu kalian. Coba kita bandingkan dua kalimat ini. Ketika larangan, ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mengatakan maka jauhilah semampu kalian. Tapi Nabi katakan apa yang aku larang kepada kalian maka jauhilah. Tapi begitu berbicara masalah perintah, Nabi mengatakan wama amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Dan apa yang aku perintahkan kepada kalian maka kerjakanlah semampu apa? Ada keterangan di belakangnya semampu kalian. Ini isyarat dari Rasul alaihi salatu wasalam bahwasannya yang namanya larangan itu sebenarnya lebih ringan. Menjauhi larangan, meninggalkan larangan dari syariat ya, itu lebih ringan dan lebih mudah dibandingkan dengan orang mengerjakan perintah. Ya. Karena Rasul alaihi salatu wasalam ya, mengaitkan mengerjakan perintah itu dengan kemampuan. Dan Nabi tidak mengaitkan meninggalkan larangan dengan apa? Kemampuan. Semua orang sebenarnya bisa untuk meninggalkan apa? Larangan. Semua orang itu bisa untuk meninggalkan larangan. Ya. Karena meninggalkan larangan itu tidak ada kaitannya dengan kemampuan. Tidak ada kaitannya dengan upaya. Tidak ada kaitannya dengan usaha. Berbeda dengan perintah. Perintah itu harus ada upaya. Misalnya harus ada usaha. Karena perintah itu adalah mewujudkan sebuah perbuatan. Sebuah sesuatu, sebuah perkara. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah ya. Contohnya misalnya kalau perintah itu ya perintah untuk ya mengerjakan salat. Ya Allah mengatakan wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'arakin. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'arakin. Dirikanlah salat ya, tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Orang yang sholat itu sekian banyak usaha yang harus dia lakukan. Orang mau sholat subuh, katakanlah ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, sekian banyak kendala harus dia hadapi. Ketika mau bangun subuh, mungkin kondisi badan sedang capek. Mungkin sedang dalam kondisi baru lelap tertidur. Dan biasanya menjelang subuh itu adalah waktu yang paling nikmatnya tidur. Dalam kondisi nampar kalau fikum segala sesuatunya itu mendukung orang untuk tidur. Sepi, ngelihat mungkin orang sekitar juga anteng-anteng saja nggak pada apa bangun. Dalam kondisi dingin. Kemudian dalam kondisi, kemudian diperintahkan juga untuk pergi ke masjid bagi yang laki-laki. Sekian banyak kendala-kendala yang harus dia hadapi. Dengan keteguhan hati, keimanan dan juga keikhlasan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sebuah contoh saja yang paling ringan barangkali masalah sholat. Namun ternyata yang ringan ini berat bagi sebagian orang. Dan ternyata belum tentu orang yang rumahnya paling dekat dengan masjid yang paling rajin pergi ke masjid. Rumahnya depan masjid, tapi kakinya jarang melangkah ke masjid. Namun ada orang yang mungkin rumahnya lebih jauh daripada orang tersebut. Walifidin rahimani wa rahimakumullah, lebih jauh rumahnya. Mungkin jaraknya berlipat-lipat. Ketika dia berangkat mungkin harus berjalan kaki. Mungkin harus menggunakan ya kendaraan. Namun ketika Allah berikan taufik kepada dia, sesuatu yang susah menjadi apa? Mudah, menjadi ringan. Ini walifidin rahimani wa rahimakumullah, ya, banyak kendala di dalam mengerjakan perintah dari Allah dan Rasulnya alaihi salatu wasalam, baik itu kendala yang bersifat ya internal ataupun bersifat apa eksternal, halangan dari diri sendiri, baik itu kemalasan, kemudian was-was daripada syaitan, atau ya kendala dari orang-orang yang berada di sekitar. Berbeda ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an dengan meninggalkan larangan. Misalnya meninggalkan riba. Meninggalkan apa? Meninggalkan riba itu tidak memerlukan upaya seperti orang mengerjakan perintah. Karena memang hakikatnya bahwasannya transaksi itu dari awalnya tidak boleh. Transaksi itu dari awalnya tidak diperbolehkan di dalam syariat. Seseorang meyakini bahwasannya itu bukan haknya dia. Yang dihasilkan daripada transaksi itu adalah bukan menjadi barang yang baik untuk dia dan apa keluarga. Dari awal itu sebenarnya lebih mudah. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, yang menjadi susah itu adalah ketika seseorang sudah masuk kepada lingkaran apa riba untuk keluar dari lingkaran tersebut. Sesuatu yang mudah dipersulit oleh dia. Yang kalau dari awal dia tidak menjatuhkan diri kepada riba, dia akan terselamatkan. Namun ketika dia mulai menceburkan diri kepada riba dan mulai menikmati hasil daripada riba tersebut, nah ini na'udzubillah. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi di sini Nabi mengatakan dan mengisyaratkan bahwa sebenarnya meninggalkan larangan itu lebih mudah daripada mengerjakan apa? Perintah. Ikhwal fi din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian di dalam hadis ini pula kita bisa mengambil faedah bahwasanya perkara yang darurat itu membolehkan sesuatu yang diharamkan. Ketika Nabi mengatakan ma nahaitukum anhu fajtanibu, apa yang aku larang atas kalian maka apa, tinggalkanlah. Hukum asalnya seperti itu. Kalau ada larangan ya, maka harus untuk ditinggalkan, maka harus dijauhi. Akan tetapi ada sebuah kondisi di mana seseorang itu boleh untuk mengerjakan apa yang diharamkan oleh Rasul alaihissalatu wassalam, yaitu dalam kondisi darurat. Dalam kondisi darurat, ya, di halat darurah, ya. Dalam keadaan darurat sesuatu yang haram bisa jadi menjadi apa? Halal. Nah, Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim telah berfirman, waqad fassala lakum ma harrama 'alaikum illa ma qurirtum ilaihi. Dalam surat Al-An'am ayat yang ke-19 Allah mengatakan waqad fassala lakum, dan Allah telah menjelaskan kepada kalian ma harrama 'alaikum, apa yang diharamkan atas kalian illa ma qurirtum ilaihi, kecuali apa yang darurat bagi kalian. Yang dalam kondisi yang darurat, apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya menjadi dibolehkan. Ya. Dalam kondisi yang darurat, apa yang semula dilarang menjadi apa? Boleh. Ya. Kalau dalam kaidah dikatakan ad-darurah tubihul mahdurah. Keadaan darurat itu membolehkan apa-apa yang dilarang. Saudara ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ya. Hukum asalnya ya makan daging babi itu adalah apa? Halal atau haram? Haram. Makan daging babi itu hukum asalnya adalah haram. Ya, tidak boleh. Ya. Allah berfirman, "Harimat 'alaikumul maitatu wad-damu walahmul khinzir." Telah diharamkan atas kalian ya darah mengalir, kemudian al-maitah bangkai, dan apa, lahmul khinzir daging babi. Hukum asalnya enggak boleh, namun dalam keadaan darurat ya, seseorang dalam kondisi ya lapar dan dia tidak mendapati makanan lain kecuali daging apa, babi ataupun daging anjing. Dia sudah sampai pada keadaan kalau dia tidak makan, maka dia akan binasa. Maka jiwanya ini akan, barakallahu fikum, akan terancam. Nah, maka di sini dikatakan illa ma turirtu milaihi, dalam kondisi yang darurat maka dia boleh untuk makan daging. Daging apa tadi? Daging babi. Ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah. Ya, permasalahannya sekarang yang perlu untuk difahami adalah kapan sebuah kondisi dikatakan sebagai kondisi yang darurat. Nah, kapan sebuah kondisi dikatakan sebagai kondisi yang darurat? Kemudian sebatas apa sesuatu yang haram boleh dikerjakan oleh orang yang dalam kondisi darurat, dan bagaimana persyaratannya agar orang yang dalam kondisi darurat untuk boleh mengerjakan apa yang hukum asalnya dilarang. Nah, ini barakallahu fiikum beberapa poin yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah berkaitan dengan definisi daripada darurat. Kapan dikatakan sebagai kondisi darurat? Sehingga kita bisa untuk membedakan mana yang darurat, mana yang hajat. Ya. Jangan semua hajat dikatakan sebagai darurat. Ya. Darurat, barakallahu fikum, dikatakan sebagai darurat. Nah. ad-darurah ilal muharram, keadaan darurat untuk mengerjakan perkara yang haram, hiya yaitu alla yajida siwa hadzal muharram, ketika tidak ditemui solusi kecuali sesuatu yang hukumnya haram apa tersebut, enggak ada jalan lain, enggak ada sesuatu lain kecuali yang apa diharamkan. Ya, dalam kondisi lapar dia akan binasa, enggak ada makanan kecuali apa, ya, kecuali daging babi. Gak ada makanan lain. Dia mencari, sudah berusaha kesana kemana, gak ada kecuali itu tok makanan daging babi. Gak ada makanan lain. Nah ini namanya barakallahu fikum keadaan apa? Darurat. Alla yajida siwa hadzal muharram. Dia tidak menjumpai, tidak menemui kecuali sesuatu yang haram. Nah kemudian ada syaratnya. Wa antan dafi'a bihi dharurah. Dan sesuatu yang diharamkan ini bisa untuk apa menghilangkan kedaruratan. Sesuatu yang diharamkan ini barakallahu fikum bisa untuk menghilangkan ya kedaruratan. Ini syaratnya. Contoh ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Ada orang dalam kondisi lapar tadi, kalau enggak makan dia akan binasa. Di depannya cuma ada daging apa? Babi. Enggak ada yang lain. Enggak ada nasi, enggak ada umbi-umbian, enggak ada buah-buahan. Ya udah itu toh. Ya. Sementara kalau dia ini enggak makan, dia mungkin bisa mati. Terancam jiwanya. Maka di sini orang ini boleh untuk makan daging babi. Daging babi yang sebenarnya diharamkan oleh Allah dan karena dengan makan daging babi, ya, dia akan bisa mengisi perutnya, mengganjal perutnya, dan akan menyelamatkan dia dari kebinasaan. Ini salah satu syarat. Kapan ya sesuatu yang haram boleh untuk dilakukan dalam kondisi apa? Darurat. Tapi ingat, bukan cuma satu ini. Ada syarat yang kedua. Sesuatu yang haram itu boleh dilakukan selain dalam kondisi darurat juga. Sesuatu yang haram itu ketika dilakukan akan bisa menghilangkan status darurat. Bisa menyelamatkan orang yang dalam kondisi apa? Darurat. Adapun ketika sesuatu yang haram ketika dilakukan tidak bisa menyelamatkan orang itu, maka hukumnya tidak boleh dikerjakan walaupun dalam kondisi apa? Darurat. Misal barakallahu fikum, ada orang haus, dia harus minum. Kalau enggak minum, ya dia akan ya mati. Dia akan ya terancam jiwanya. Namun di situ barakallahu fikum ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, tidak ada minuman kecuali apa? Khamr. Kecuali apa? Khamr. Nah. Maka di sini khamr itu tidak boleh, tetap tidak boleh diminum. Kenapa? Karena khamr itu ketika diminum tidak akan mengobati rasa haus. Justru ketika seseorang minum khamr, yang akan dia dapati adalah bertambah haus. Walaupun dalam kondisi yang darurat, nah, situasinya itu membolehkan, namun ketika yang haram ini dilakukan tidak bisa menyelamatkan orang yang dari dalam kondisi apa? Darurat, maka hukumnya tidak boleh untuk mengerjakan perkara yang diharamkan. Karena syaratnya ada berapa? Dua. Orang itu boleh mengerjakan yang haram, syaratnya dua. Dua-duanya harus ada. Yang pertama, kondisinya, situasinya harus darurat, yakni tidak ada solusi lain kecuali yang haram itu. Dan yang kedua adalah harus dipastikan bahwasannya yang diharamkan itu ketika dilakukan akan bisa menyelamatkan orang yang dalam kondisi darurat. Kalau hanya dalam kondisi darurat saja, dan yang kalau yang haram ini dilakukan tetap ya tidak bisa menyelamatkan orang itu dari kedaruratannya, maka yang haram tidak boleh dilakukan. Dicontohkan di sini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami' adalah berobat dengan sesuatu yang diharamkan. Ya, berobat dengan sesuatu yang diharamkan. Ya. Mungkin dia mendengar barakallahu fikum dari orang lain bahwasanya sebuah obat ini bisa atau manjur untuk mengobati sebuah penyakit. Ya. Apakah boleh bagi dia untuk berobat dengan menggunakan sesuatu yang diharamkan tersebut karena unsur apa dalam kondisi darurat? Jawabannya tidak boleh. Jawabannya apa? Tidak boleh. Berobat, ya, yaitu minum obat, melakukan pengobatan dengan sesuatu benda yang diharamkan secara syariat, itu hukumnya tidak boleh walaupun dalam kondisi yang darurat. Ya, tidak boleh walaupun dalam kondisi yang darurat. Contohnya mungkin apa? Ada orang mengatakan ya bahwa tikus itu, ini ilustrasi saja ya. Tikus itu mujarab untuk mengobati sebuah penyakit. Tikus itu mampu mengobati penyakit misalnya asma apa-apa. Misalnya ya. Ini cuma misal ya. Cuma misal. Atau yang ini tokek lah ya. Tokek. Dikatakan tokek itu bisa ya mengobati gatal-gatal dalam penyakit yang lain. Ya, dikatakan wah ini banyak orang yang mencoba pakai tokek ternyata apa? Cocok dan mujarab. Ya. Tokek ini tidak boleh ya. Pokoknya apa? Tidak boleh. Atau dengan katak misalnya, kodok. Ya. Orang mengatakan kodok ini bisa untuk penyakit ini dan itu. Ya. Padahal katak secara syariat tidak diperbolehkan. Karena membunuhnya saja tidak boleh. Bagaimana mau makan kalau membunuhnya enggak boleh. Ya. Masa diuntal hidup-hidup. Sementara hidup kalau sudah nyampe perut juga mati. Ya. Berobat dengan sesuatu yang diharamkan. Ya. Atau khamr misalnya. Berobat dengan sesuatu yang diharamkan. Dengan berbagai macam barang dan benda. Itu tidak dibenarkan, tidak diperbolehkan, walaupun dalam kondisi apa? Darurat. Walaupun dalam kondisi darurat. Tapi ini kan darurat, ini harus pakai obat ini. Padahal obat ini ada mungkin unsur-unsur yang diharamkan, unsur dilarang, tidak boleh. Kok nggak boleh kan? Bukankah itu dalam kondisi darurat? Nah, dijelaskan oleh Syaikhul Utsaimin rahimahullahu taala. Li'annahu qad yabra'ul maridu biduni dawa. Ya. Dia mengatakan tidak. Karena bahkan bisa jadi orang itu sembuh tanpa minum obat. Ya. Orang itu sembuh tanpa minum obat. Berapa banyak orang yang sakit, kemudian obatnya itu cuma berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan akhirnya Allah menyembuhkan. Yang kedua, qad yatadaw bil marid wa la yabra. Dan justru ada orang yang telah minum obat dan berusaha untuk ya mengkonsumsi obat akan tetapi sakitnya tidak sembuh. Sehingga ini dikatakan bahwasanya sesuatu yang haram itu ketika dilakukan tidak menjamin apa? Tidak menjamin kesembuhannya, sehingga berobat dengan sesuatu yang haram hukumnya apa? Haram walaupun dalam kondisi yang apa? Darurat. Ya. Karena darurat saja ini tidak cukup untuk melakukan atau mengambil rukhsah ya, melakukan sesuatu yang haram. Sampai ada syarat yang kedua terpenuhi. Apa syarat yang kedua? Sesuatu yang haram itu ketika dilakukan harus apa? Harus mengatasi kondisi kedaruratannya. Kalau yang haram itu tidak mengatasi solusi, maka tetap yang haram hukumnya apa? Haram. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami? Ya. Itulah yang namanya darurat. Darurat itu barakallahu fikum, tidak ada solusi kecuali yaitu jalannya. Yang haram itu namanya darurat. Beda dengan hajat. Beda dengan apa? Hajat. Hajat itu adalah kebutuhan. Ya. Kebutuhan itu namanya hajat. Ya. Salah barakallahu fikum, ini ada dua dokter. Ya. Ada dokter laki-laki sama dokter apa? Perempuan. Kalau bisa perempuan paling keras. Dokternya dua. Dokter laki-laki sama dokter apa? Perempuan. Ini ada seorang perempuan. Mau apa bro? Berobat. Ada seorang perempuan mau berobat. Barakallahu fikum. Apalagi berobatnya itu adalah berobat berkaitan dengan ya, anggota tubuhnya yang vital, anggota tubuhnya yang intim. Nah, ini ada dua dokter, yang satunya laki-laki, satunya apa? Perempuan. Ternyata dokter yang laki-laki itu lebih terkenal daripada dokter yang perempuan. Mungkin terkenal lebih murah, resepnya lebih apa? Manjur binila, obatnya cocok sama apa orang-orang yang berobat di sana. Asalnya ini perempuan, tidak seterkenal dokter yang apa? Laki-laki. Dan mungkin barakallahu fikum, ya, secara harga mungkin sedikit lebih mahal. Maka kondisi ini bukan dikatakan sebagai kondisi yang darurat. Kenapa? Karena masih ada solusi yang lain. Masih ada apa? Solusi yang lain. Pilih dokter yang perempuan, jangan pilih dokter yang laki-laki. Pilih dokter yang perempuan, jangan pilih dokter yang laki-laki. Ya. Ini barakallahu fiik. Gak boleh mengatakan lah, saya mau dokter ini aja lah, yang laki-laki lebih terkenal, ya mungkin obatnya lebih apa, resepnya biasa lebih manjur, lebih murah. Gak boleh. Itu bukan kondisi darurat. Kalau masih ada pilihan, berarti belum apa? Darurat. Namanya darurat itu kalau sudah enggak ada pilihan, cuma tinggal satu, itu saja. Dan kalau tidak dilakukan, dia akan terancam, ya. Dia akan terancam, ya. Inilah yang namanya darurat, ya. Sehingga ad-darurah tuqaddar biqadariha. Yang namanya darurat itu harus diposisikan sesuai dengan posisinya. Bukan semua kebutuhan dikatakan apa? Darurat. Ya. Gak semua kondisi dikatakan darurat. Gak semua kebutuhan dikatakan apa? Darurat. Dan bukan semua yang berat dikatakan apa? Darurat. Ya. Bukan semua yang berat dikatakan darurat. Berat tapi bisa dilakukan. Ya. Ini bukan darurat. Yang namanya darurat sudah itu saja jalannya, enggak ada yang lain. Dan kalau ditinggalkan bisa membahayakan dia. Ini namanya darurat. Ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian berkaitan dengan tadi, sebatas apa seseorang itu boleh untuk melakukan ya, perbuatan yang diharamkan. Ya. Contohnya tadi ketika kita sampaikan ya orang makan daging babi. Apakah ketika makan daging babi itu boleh sampai kenyang ataukah yang penting ya cukupnya, yang penting perutnya apa terisi dan dia terhindar dari kebinasaan. Dan sini dijelaskan barakallahu fikum bahwasannya ya, makan daging babi dalam kondisi yang darurat ya, tergantung dengan kondisi dan situasinya. Ya, tergantung dengan kondisi dan situasinya. Yang pertama adalah ya, dalam kondisi yang darurat, kemudian dia makan daging apa babi. Namun dia tahu bahwasanya sebentar lagi dia akan sampai di sebuah tempat yang dia akan mendapati makanan yang apa halal. Maka di sini tidak boleh makan sampai kenyang. Ya, tapi hendaknya dia makan secukupnya saja sebatas perutnya terisi dan menyelamatkan dia dari ya, kebinasaan. Tapi kalau saya qul fiddin rahimani wa rahimakumullah, dia tidak tahu sampai kapan darurat ini akan ya berlaku. Dan dia tidak tahu kapan dia akan mendapatkan makanan yang halal. Berapa jarak yang harus dia tempuh lagi untuk mendapatkan makanan yang halal. Maka di sini barakallahu fikum, ya, dia boleh untuk makan sampai kenyang, ya. Dia boleh makan sampai kenyang. Nah, dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, ya. Ya, di sini beliau mengatakan idza halalahu akhrul maitati fa halahu an yashba. Kalau seandainya halal dalam kondisi darurat seseorang makan daging bangkai, apakah boleh bagi dia makan sampai kenyang? Au naqulu lahu iqtasir ala ma taqbil hayat faqat. Ya. Ataukah dikatakan kepadanya cukup kamu makan, ya, sebatas apa yang bisa untuk mempertahankan agar kamu tetap hidup. Beliau mengatakan wal jawab, dan jawabannya adalah dzakar ba'dul ulama, disebutkan oleh sebagian ulama annahu yajibu an yaqtasira ala ma tabqa bil hayat faqat. Ya. Sebagian ulama berpendapat bahwasanya wajib bagi dia untuk mencukupkan memakan, ya, sebatas apa yang bisa mempertahankan agar dia tetap apa? Hidup. Wala yashba, dan jangan makan sampai ke kenyang. Wassahihu tafsir, akan tetapi yang benar dalam perkara ini adalah at-tafsir, harus dirinci. Wa tafsiru fi hadza, dan rincian dalam hal ini fa in kana ya'lamu aw yaghlibu ala dhannihi annahu sayahsul ala syai'in mubahin qariban falaysa lahu an yashba. Kalau seandainya dia tahu, ya. Kalau seandainya dia apa? Tahu. Aw yaghlibu ala dhannihi, dan atau menurut perkiraan dia, annahu sayahsulu ala syai'in mubah, dia akan mendapatkan sesuatu yang hukumnya mubah qariban, sebentar lagi, falaisa lahu an yashba, maka dia tidak boleh makan sampai kenyang. Aw kana ma'ahu syai'un yahfadhu bihi al-lahma falihtajahu akluhu fahuna la hajata li syab'i bal yaqulu biqadri ma tandafi'u bihi ad-darurah. Akan tetapi, ya, dia makan sebatas untuk menghilangkan kondisi apa? Darurat. Wa illam yakun kadzalika falahu syab'u. Kalau bukan dalam keadaan seperti itu, maka dia boleh untuk makan sampai apa? Kenyang. Jadi tergantung keadaannya. Kalau dia tahu sebentar lagi akan ada, ya, makanan yang halal, atau dia memperkirakan, ya, menurut kemungkinan, ya, kemungkinan besar sebentar lagi akan ada makanan yang hukumnya halal bagi dia, maka dia enggak boleh makan sampai apa? Kenyang. Tapi kalau dia enggak tahu sampai kapan, di mana saya akan mendapatkan, ya, makanan yang halal, ya. Sejauh apa lagi ini? Ya. Jarak yang harus dia tempuh. Maka di situ kata beliau, "Fala wasyaba'u." Maka boleh bagi dia untuk makan sampai apa? Kenyang. Ya. Wallahu taala alam shawab. Ya. Ini berkaitan dengan sabda Nabi potongan yang pertama. Manahaitukum anhu fajtanibuhu, apa yang aku larang kepada kalian maka jauhilah. Itu hukum asalnya. Hukum asalnya. Ketika orang sudah tahu sesuatu dilarang, maka dia harus meninggalkan. Dia harus meninggalkan yang banyak ataupun yang sedikit. Namun bisa jadi dalam kondisi tertentu yang haram boleh untuk dilakukan, yakni dalam kondisi terbatas. Yang pertama adalah dalam kondisi yang darurat. Ya. Dalam kondisi yang darurat. Namun dalam kondisi yang darurat dan ketika yang haram itu dilakukan bisa menyelamatkan dia. Kalau dalam kondisi yang darurat kemudian yang haram tidak bisa menyelamatkan dia, maka hukumnya yang haram tetap haram. Seperti tadi kita sampaikan, ya, orang haus enggak bisa minum, enggak ada minuman kecuali apa? Khamr. Tetap enggak boleh minum khamr walaupun dalam kondisi darurat. Kenapa? Karena khamr kalau diminum tidak akan mengobati dan tidak akan menghilangkan rasa haus dan dahaga. Contohnya pula tadi, berobat dengan sesuatu yang haram. Ya. Berobat dengan sesuatu yang hukumnya haram. Hukumnya tetap enggak boleh walaupun darurat. Kenapa? Karena yang haram itu ya dalam pengobatan belum tentu menjadi solusi. Karena secara faktanya kata Syekh Utsaimin ya, banyak orang yang sakit kemudian sembuh tanpa mengonsumsi obat ya. Dia berikhtiar, dia berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kesembuhan. Nah. Dan justru sebaliknya ada orang yang sudah berobat namun ternyata dia juga belum mendapatkan ya kesembuhan. Nah, sehingga ketika sakit jangan bersandar kepada obat. Kalau sakit jangan bersandar kepada dokter. Saya kalau sakit kalau sudah ke dokter itu apa? Sembuh. Hati-hati ya dengan keyakinan yang seperti itu. Saya kalau sakit kalau sudah minum obat ini apa? Sembuh. Ya, jangan ngomong yang demikian karena dokter itu tidak bisa menyembuhkan ya. Obat juga tidak bisa menyembuhkan. Yang bisa menyembuhkan hanya Allah. Dokter dan obat adalah perantara untuk mendapatkan kesembuhan. Kalau Allah berkehendak, orang bisa sembuh tanpa minum obat. Namun kalau Allah berkehendak pula, orang sudah minum obat macam-macam, dokternya mayang-mayang, ya sakitnya masih tetap ada dua orang penyakitnya sama, berobat ke dokter yang apa sama, resepnya juga apa sama, ketika diminum yang satunya sembuh, yang satunya tidak sembuh, karena memang kesembuhan adalah kuasa daripada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau minum obat jangan lupa apa, berdoa minta kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai bergantung kepada dokter, jangan bergantung kepada obat. Tapi jangan mencela orang yang berobat, jangan mencela orang yang minum obat. Oh, kamu ngapain berobat? Kamu ngapain minum obat? Itu yang menyembuhkan kan siapa? Allah, betul. Allah yang menyembuhkan, tapi ikhtiarnya dengan berobat dan minum obat. Kalau sudah berobat dikasih obat, obatnya diminum, jangan berobat-berobat toh obatnya enggak diminum. Apa yang diperintahkan oleh dokter juga dilakukan ya. Himbauan-himbauannya makanan ini enggak boleh dimakan ya, sementara waktu jangan dimakan ya. Ini barakallahu fikum, wallahu taala alam bissawab.